بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di pagi hari ini kita bertemu melanjutkan kegiatan rutin kita kajian Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini amalan yang dinilai di sisinya sebagai amalan taqarrub terhadapnya dan menjadikan amalan ini amalan yang selalu mengiringi kita di kehidupan ini sampai kita bertemu dengan Allah Saudaraku sekalian yang kami cintai, yang kami muliakan. Pada pagi hari ini atau hari ini, kita melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tentunya kita masih bersama kitab ini sampai nantinya kita mengkhatamkannya insyaallah. Tetapi tidak sedikit kita mendapatkan keterangan yang bermanfaat dan banyak memberikan pelajaran ataupun faedah kepada kita. Membimbing adab kita, membimbing perilaku kita kepada apa yang lebih utama, lebih baik. Dan ternilai ibadah juga ternilai sunnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail dikenal dengan sebutan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Bab Apabila seorang menghadap atau berhadapan dengan manusia, maka dia berhadapan dengan menyertakan seluruh anggota badannya atau anggota badannya yang di depan. Dan apabila dia meninggalkan, maka dia pun meninggalkan dengan seluruh tubuhnya. Bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai bentuk contoh adab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidaklah sepi dan kosong dari nilai-nilai adab. Dari sifat beliau tidak sepi dan kosong dari nilai-nilai adab. Karena beliau diutus oleh Allah untuk memberikan contoh yang baik, kudwa yang baik bagi manusia, bagi umat Islam. Sehingga dengan sifat ini pula kita bersikap, atau dengan sifat ini pula kita beramal. Kalaupun tentunya sebagai manusia biasa, anggota tubuh kita atau jasad kita ini, badan kita, tidak sesempurna dengan penciptaan Allah terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Sehingga itu dikatakan dalam sebuah riwayat tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah didapati manusia yang paling gagah dan demikian tidaklah didapati manusia yang paling sempurna bentuk tubuhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Barra disebutkan, kana Rasulullah ahsanan nas wajhan wa ahsanahu khalqan. Beliau adalah orang yang paling gagah sekali, ganteng sekali. Dan beliau orang yang paling bagus bentuk tubuhnya. Demikian Allah menciptakan nabinya dan rasulnya. Sehingga kita pengikutnya, atau kita dalam kadar manusia biasa yang Allah ciptakan dengan penciptaan, walaupun demikian kita juga banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan dari hamba-hambanya yang lain. Kita tidak mungkin sesempurna beliau. Sehingga itu, ini juga yang mendasari kita untuk berkuduah dan memotivasi kita untuk mencontoh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu rubbama haddatsa 'anil nabi. Beliau terkadang memberitakan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, yaitu Abu Hurairah, haddatsanihi ahdafus sufraini wa abyadul kashhaini. Hadis ini telah memberitakan kepadaku orang yang memiliki bulu mata yang lentik dan memiliki dua pinggang yang amat putih. Idza aqbala aqbala jami'an. Saking sempurnanya orang tersebut yang Abu Hurairah maksud, apabila dia berhadapan dengan manusia atau menghadap manusia, badannya menghadap atau berhadapan semuanya. Wa idza adbara, apabila dia pergi meninggalkan mereka atau manusia, maka tubuhnya pun juga demikian, berpaling semuanya. Lam tara 'ainun mithluhu, lam tara 'ainun mithlahu wa lam tarahu. Dua mata ini tidak pernah melihat yang semisalnya, dan tentunya dua mata ini tidak akan pernah melihat yang seperti itu. Yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pensifatan bagaimana wajah Rasulullah. Beliau memiliki bulu mata yang lentik, dan ini menunjukkan gagahnya manusia, gagahnya seseorang, tampannya seseorang. Kemudian badan beliau yang mulia, pinggangnya putih. Tentunya pensifatan ini bukan berlebihan, tetapi sebagai bentuk pembenaran dan kebenaran apa yang beliau bawa. Bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang membawa agama Allah. Juga karena beliau Nabi dan Rasul yang dicintai oleh Allah, Allah pun mewujudkan penciptaannya pada beliau dengan penciptaan yang paling baik. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka betapa durjananya, betapa khianatnya, betapa kekufurannya orang yang membuat karikatur Nabi, orang yang membuat bentukan gambar yang menginginkan dengan gambar itu bahwa ini adalah Nabi, menjadi bentukan yang dilecehkan, ditertawakan, direndahkan. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia dan paling sempurna penciptaannya dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari sifatnya seperti apa yang telah disebutkan tadi, kalau beliau menghadap manusia, semua badannya mengarah ke manusia. Yakni bagian depan tubuh beliau menghadap ke manusia semua. Kalau dia atau beliau berpaling, membelakangi, maka seluruh badannya membelakangi. Berbeda dengan kita. Kita kalau mau berhadapan dengan manusia, mungkin kita tidak sesempurna itu. Mungkin kita juga tidak bisa melakukan karena adanya ketidaksempurnaan tubuh kita. Berikut adanya sifat lemah. Kita kan kalau mau membalik badan, kita perlu mengatur posisi dulu. Apalagi kita dalam kondisi keadaan sudah tua. Ya kan? Badan kita kan kurang respon. Kita harus menghadapkan dengan ancang-ancang. Beliau dikisahkan seperti ini. Usia beliau itu bukan usia muda. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Usianya berapa? Usianya berapa, Ikhwan? 40 tahun. Kemudian berjalan usia sampai 63 tahun. Status beliau adalah Nabi dan Rasul. Kemudian Allah wafatkan. Bukan seorang yang muda belia. Karena usia 40 tahun itu usia matangnya seseorang. Dewasanya seseorang, puncak kedewasaan 40 tahun. Kita usia mungkin kurang daripada itu. Dan kita juga mungkin ada yang sama dengan itu. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Baik yang kurang, yang sama, dan lebih. Tidak bisa selincah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya langsung dan membelakangkan badannya langsung. Tapi demikianlah Allah ciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang datang dari pensifatan Abu Hurairah menunjukkan sempurnanya Allah menciptakan Rasulullah. Dan di usia tersebut beliau memimpin usia ketika sudah pindah ke mana? Ke Madinah. Usia pindah ke Madinah berapa tahun? Beliau 13 tahun di Makkah, iya kan? 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Di Madinah 10 tahun. 10 tahun di awal kali hijrah di Madinah tidak langsung perang. Di usia 55 sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan dan tidak sedikit beliau memimpin pasukan perang, tidak sedikit beliau memukul dengan pedang, bahkan ketika terjadi Perang Uhud, bagaimana beliau sebagai perisai terhadap sahabat-sahabatnya. Sampai sahabat-sahabat berkata, seharusnya kita yang jadi perisai, bukan Rasulullah. Kita yang diperisai oleh Rasulullah. Kalau bukan manusia yang sempurna yang Allah ciptakan, tidak mungkin seperti itu. Dan semua itu mengajarkan kepada kita syaja'ah, keberanian, kelaki-lakian, kejantanan. Walaupun mungkin kita tidak sama dengan Rasulullah dari sisi tubuh, fisik, dan yang lainnya, dari kekuatan. Tapi ini sebuah pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ketika terjadi keributan yang menakutkan penduduk Madinah dengan suara yang menggelegar, para sahabat berlarian mengambil kudanya, mengambil pedangnya untuk menuju tempat tersebut. Ternyata mereka dengan persiapan untuk menuju tempat tersebut seraya memacu kudanya, tiba-tiba di hadapan mereka melihat ada penunggang kuda yang melesat menuju kepada mereka. Sampai di depan mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kembalilah, tidak ada masalah. Didapati beliau menunggang kuda dan di punggungnya dengan sebilah pedangnya. Pemimpin yang berani. Para sahabat bukan dari orang-orang tua, di antaranya anak muda. Sementara Rasulullah usianya usia yang sudah tua. Tapi beliau bisa bergerak dengan cepat dan lincah. Dan kembali dari tempat kejadian sampai mengatakan kepada mereka para sahabat, kembalilah, tidak ada masalah. Berarti beliau lebih dahulu datang, lebih dulu melihat keadaan, meninjau lokasi dan meninjau tempat, kemudian beliau kembali menenangkan kaum muslimin, penduduk Madinah yang baru bergerak untuk menuju tempat tersebut. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya, kalau ingin berkudwah, berkudwalah dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari sisi pelajaran adab yang kita ambil dari keterangan di sini, yaitu mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dengan sikap beliau, kalau menghadap dengan membalikkan seluruh tubuhnya, kalau meninggalkan, membelakangi mereka, beliau dengan seluruh tubuhnya ini menunjukkan kekuatan fisik, jasmani. Dan dengan kekuatan fisik dan jasmani akan membawa seorang kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kuat beribadah kepada Allah lebih baik dari seorang yang lemah beribadah kepada Allah dengan fisiknya dan tubuhnya. Walaupun mukmin yang lemah juga baik dengan keimanannya, tetapi mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Innal mu'minal qawi ahabbu ilallah min mu'min ad-dha'if. hamba yang beriman, yang kuat, itu lebih dicintai daripada siapa yang beriman namun dia lemah. Walaupun dengan keimannya semuanya baik, karena sama-sama beriman, namun dengan kelebihan satu kuat dan satu lemah, yang kuat itu lebih baik. Kemudian pelajaran yang kita ambil, ketika kita bersama dengan manusia, berbicara dengan mereka, berhadapan dengan mereka, arahkanlah seluruh badan kita kepada mereka. Jangan kita berbicara, berhadapan dengan mereka, separuhnya menghadap, separuhnya enggak. Ini akan membuat ketersinggungan dan akan membuat salah paham. Kalau kita misalnya, mohon maaf saya contohkan, di hadapan kita ada orang yang kita ajak bicara. Lantas kita mengajak bicaranya dengan begini. Gimana? Ya. Oh iya. Gimana kira-kira? Nyaman yang diajak bicara? Senang yang diajak bicara? Tidak nyaman dan tidak senang. Itu kok diajak bicara? Kayak enggak serius dengan kita. Kayak enggak serius apa menerima menyambut kita. Dia begini. Ya, bagaimana? Ada apa? Coba kalau kita berbicara. Ahlan, gimana ya? Gimana? Kita menghadapkan semua badan orang yang diajak bicara kan? Masyaallah. Ya. Ini pelajaran dari bab ini. Jadi kalau kita berhadapan dengan manusia, bergaul dengan manusia, berikanlah yang sebaik-baiknya. Termasuk posisi badan kita, berikan sebaik-baiknya ke hadapan mereka atau diperhadapkan sebaik-baiknya. Gimana? Kita sudah diajarkan berwajah apa? Berwajah yang ceria, tersenyum, berkata yang baik dalam badan kita. Kita menghadapkan kepada mereka. Kalau kita membalik semuanya. Karena kalau kita tidak membalik semuanya, mereka juga akan salah paham, ini masih ngomong dengan kita atau enggak. Kalau sudah membalik berarti sudah selesai. Terputus sudah apa? Komunikasi. Berarti dia ada urusan lain. Dia ada urusan lain. Demikian pelajaran yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saya katakan kalau ingin mencontoh, contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh. Khairul qudwah. Dan kita sebagai umatnya, apalagi kita orang yang mengaku ingin mengikuti beliau, serius dan sungguh-sungguh mencontohi beliau. Wallahu a'lam bisawab. Terlebih lagi, kalau kita berkomunikasi, berbicara, bercakap dengan orang yang lebih tua usianya, tentunya kita dengan penuh adab. Menghadapkan wajah kita, menghadapkan badan kita, wajah kita diarahkan kepadanya. Sehingga yang berbicara, yang diajak berbicara ini merasakan bahwa yang diajak bicara ini mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Karena kalau tidak demikian, yang berbicara akan mengatakan, ini kok diajak bicara tapi kayaknya tidak serius dianya, kayaknya tidak menyimak. Dan ada posisi keadaan dia akan salah paham. Ini orang tidak mau mendengar. Dia meremehkan, dia melecehkan. Hindarilah yang membawa saudaramu kepada tipu daya syaitan. Sebagaimana saudaramu menghindarkan engkau dari yang membawa engkau dari tipu daya syaitan. Karena syaitan satu-satu cara untuk mengarahkan kalian kepada manusia dengan tahrij, dengan menjadikan kesalahpahaman, menjadikan pertikaian di antara kalian. Itu upaya syaitan. Karenanya, dari pergaulan pun, dari muamalah pun kita dibimbing. Inilah adab. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi masukan yang baik bagi kita semua. Dalam hadis disebutkan tidak pernah ada manusia, tidak pernah didapati oleh mata manusia yang sempurna seperti ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang benar demikian. Beliau adalah manusia yang sempurna yang Allah ciptakan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, babul mustasyar mu'taman, bab siapa yang diajak berdiskusi, siapa yang diajak bertukar pikiran, siapa yang diajak bermusyawarah, maka itu artinya dia dipercaya. Itu artinya dia dipercaya. Orang yang mendapatkan predikat bisa menjaga amanah, bisa menjaga rahasia, bisa menjaga urusan privasi seseorang karena telah diajak bermusyawarah, diajak berdiskusi, diajak berurun rembuk, berpandangan. Itu al-mustasyar. Karenanya, kita dengan bab ini, apabila ada saudara kita meminta pandangan kita, menginginkan kepada kita masukan-masukan, atau dengan kata lain, kita diajak berdiskusi tentang urusan yang dia dapatkan atau yang dia hadapi, bertukar pandangan, ataupun diajak dalam bahasa yang lebih beredar di hari ini, diajak curhat. Itu artinya dia percaya dan dia berharap kita menjadi teman yang baik untuk memberikan pandangan kepadanya. Karena itu kita tidak boleh khianat. Tidak boleh menyelisihi amanah yang diinginkan kepada kita untuk menjaga rahasia, menjaga urusan saudara kita tersebut. Karena jangan sampai kita bukan lagi orang yang dipercaya dan amanah karena membocorkan dan membeberkan urusan saudara kita tersebut dalam keadaan dia tidak ridha, dalam keadaan dia tidak memberi izin kepada kita. Hanya kita yang diajak bicara, maka kita menahan. Kita menjaga. Wallahu a'lam bisawab. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pernah diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, saya dengan urusan Rasulullah tidak pernah membeberkan dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun, sampai pun itu adalah istri-istri beliau, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Anas ini adalah pembantu Nabi. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah siapa yang diajak untuk berdiskusi, diajak untuk bermusyawarah dengan saudaranya, diajak untuk meminta, memberikan pandangan kepada saudaranya, dia orang yang terpercaya dan amanah, bahwa dia dipandang oleh saudaranya orang yang terpercaya dan amanah. Al-Mustasyar Mu'taman. Qala rahimahullah, dengan sanad beliau, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Al-Haytham, hal laka khadim? Qala la. Qala fa idza atana, fa idza atana sabiyun fa'tina. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Abul Haitham, sahabat beliau, apakah engkau memiliki pembantu ya Abul Haitham? Kata Abul Haitham, tidak ya Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu. Maka kata beliau, fa idza atana, apabila nanti kita mendapatkan atau nanti didatangkan kepada kita tawanan perang, engkau datanglah ke sini. Engkau datanglah ke sini. Maka fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laisa ma'ahuma thalith. Maka didatangkan kepada Nabi dua tawanan perang dan tidak ada yang ketiganya, hanya dua saja. Fa'atahu Abul Haitham, maka Abul Haitham pun datang kepada beliau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila nanti kita mendapatkan tawanan perang, kamu datanglah ke saya, kata Rasulullah. Maka Abul Haitham pun mendatangi Rasulullah sesuai dengan permintaan Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhuma, ya Abul Haitham, dengan dua tawanan perang ini kamu pilih salah satu di antara keduanya. Qala ya Rasulullah, ikhtarli. Maka Abul Haitham menyadari kekurangan beliau, menyadari ketidak pandaian beliau untuk memilih siapa di antara keduanya. Maka kata beliau, meminta kepada orang yang lebih terpercaya dan bisa diminta pandangannya, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, ikhtarli. Wahai Rasul, tolong pilihkan saya yang mana. Tolong pilihkan saya yang mana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyar mu'taman. Maka Nabi pun mengatakan dengan bab al-mustasyar, innal mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pandangannya, orang yang dimintai pendapatnya, orang yang dimintai pandangan dan pendapatnya ini amanah. Itulah yang dipandang beramanah. Maka kata beliau, khudh hadha. Di antara kedua ini, ambillah yang ini. Ambillah yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi khaira. Karena aku melihat yang ini salat, dan berwasiatlah engkau dengan kebaikan terhadapnya. Artinya tawanan yang ini sudah soleh, sudah bagus, berislam. Maka tentunya engkau bermuamalah dengan muamalah yang baik padanya, karena dia orang yang baik, walaupun dia tawanan perang. Jadinya seorang tawanan perang, sebelum kita bahas atau sebelum kita dengarkan keterangan selanjutnya, tawanan perang itu didapatkan karena terjadinya peperangan. Peperangan antara muslim dengan kafir. Ketika orang kafir terkalahkan dan dijadikan tawanan, inilah yang namanya tawanan perang. Muslim tidak dijadikan tawanan perang. Tetapi yang dijadikan tawanan perang orang kafir. Ketika terjadi perang antara muslim dan kafir. Tawanan perang ini nantinya dijadikan budak. Kalaupun dalam keadaan status tawanan perang dan sudah jadi budak, kemudian dia berislam, kemudian dia baru berislam, maka tetap statusnya budak. Tetap statusnya budak. Berbeda halnya kalau dia belum jadi tawanan perang, sudah berislam, dia tidak akan ditawan. Dia kaum muslimin masalahnya. Sehingga ketika dia sudah menjadi budak, atau tawanan perang yang kemudian jadi budak, dia kemudian berislam, dia tetap dengan statusnya sebagai budak. Sampai dimerdekakan oleh tuannya. Sampai dimerdekakan oleh tuannya. Nah ini budak, sudah berislam, yusalli. Dia sholat, sebagaimana kata Rasulullah, ra'aituhu yusalli. Saya melihat dia sholat, berarti sudah berislam. Maka bermuamalah, bergaullah dengan dia, walaupun dia budak, dengan cara yang baik. Istausa atau istausi bihi khaira. Faqalat imra'atah, ketika telah mendapatkan, faqalat imra'atuhu, ketika telah mendapatkan budak ini, pemberian dari Nabi, maka istrinya Abul Haitham pun berkata, ma anta bibaligh ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Wahai suamiku, engkau tidak akan mungkin mampu. Engkau tidak akan mungkin mampu memikul apa yang disarankan oleh Nabi. Engkau tidak akan mungkin mampu memikul apa yang disarankan oleh Nabi. Artinya khawatir nanti kamu tidak bisa bermuamalah baik. Engkau akan beraniaya, engkau akan menganiaya, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi wasiatnya Nabi. Kecuali engkau merdekakan dia. Kecuali engkau merdekakan dia. Maka kata Abul Haitsam mendengarkan nasihat yang baik dari istrinya ini. Qala fahuwa atiq. Kalau demikian, kata beliau, engkau wahai budak, kamu sekarang merdeka. Dia sudah berislam. Kemudian dimerdekakan. Tentunya bagi yang memerdekakannya mendapatkan pahala. Daripada Abul Haitsam bergaul dengannya, tidak bisa apa? Tidak bisa memenuhi apa yang diamanahkan oleh Rasulullah kepada beliau, lebih baik beliau memerdekakan, dapat pahala yang besar memerdekakan apa? Budak. Maka beliau pun memerdekakannya. Faqala an-nabi. Maka mendengarkan hal ini Nabi berkata, innallaha lam yab'ath nabiyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus nabi, demikian mengutus pemimpin untuk memimpin hamba-hamba Allah, terkecuali nabi dan yang memimpin ini ada bersamanya dua penasehat bitonah, ada padanya dua penasehat pribadi. Kalau tidak salah satunya, kalau tidak yang satu, maka yang satu. Bitana ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Penasehat yang satu adalah penasehat yang mengarahkan nabi dan pemimpin ini kepada beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf, nahi mungkar. Tuan, ini baik. Mungkin antum bisa kerjakan. Tuan, ini tidak boleh. Ini adalah dilarang. Mungkin tuan bisa tinggalkan. Ini penasihat yang baik. Memerintahkan kepada tuannya, memerintahkan kepada pimpinannya, untuk beramar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, lantas, bitanah la ta'luhu khabala. Bitanah la ta'luhu khabala. Yang berikutnya, bitanah penasehat yang dia tidak peduli dengan kerusakan. Bahkan dia banyak membisikkan kerusakan kepada tuannya. Banyak membisikkan kerusakan kepada tuannya. Tidak sedikit kerusakan karena bisikannya, karena nasihatnya. Ini namanya apa? Bitana la ta'luhu khabala. Tentunya kalau penasihat yang seperti ini, yang menjadi pimpinannya atau menjadi temannya, pasti akan selalu melakukan apa? Melakukan kerusakan sesuai dengan penasihatnya. Kalau yang tadi, kalau penasihatnya itu selalu memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, pimpinannya akan selamat karena dia akan melihat mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena itu di dalam doa yang baik yang kita doakan pemerintah kita agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka bitana salihah. Agar Allah mendatangkan kepada mereka bitana salihah, yaitu bitana penasihat yang baik yang mengarahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Itulah doa kita. Itulah doa seorang hamba Allah untuk pemerintahnya. Semoga Allah mendatangkan bitanah salihah. Dan dia meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari bitanah sayyi'ah, penasihat yang jelek, yang mengarahkan pemerintah, yang mengarahkan pimpinannya kepada yang mungkar, yang jelek, yang melawan agama, yang menodai agama. Bitanah yang seperti ini kita berharap Allah tidak mendatangkan kepada pemerintah kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Wa man yuqa bitanatassu, siapa yang dijaga oleh Allah dari bitanah yang jelek ini, bitanah su, yang tadi dikatakan bitanah la ta'luhu khabala. Siapa yang dijaga oleh Allah dengan penasihat yang jelek ini, maka artinya dia akan dijaga dan terjaga dari kejelekan-kejelekan. Faqat wuqiya. Naam, wa may yuqa bitanatassu faqat wuqiya. Siapa yang Allah jaga dia dari penasihat yang jelek, berarti dia akan terjaga, terhindar dari kejelekan. Kita kembali kepada bab bahwa al-mustasyar mu'taman. Al-mustasyar mu'taman, kata Rasulullah, innal mustasyar mu'taman. Beliau orang yang dimintai pandangan, karena ketika beliau mengatakan pilihlah di antara dua tawanan ini, kata Abul Haitham, tolong pilihkan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memilihkan, pilih yang ini karena ini salat dan bermuamalah dengan cara yang baik padanya. Tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam dimintai pandangannya, beliau orang yang memiliki kemampuan, beliau yang orang yang memiliki keilmuan terhadap satu masalah. Seperti itu pula lah kita ketika dimintai pandangan pendapat dalam masalah saudara kita yang menjadikan kita mustasyarnya. Orang yang dimintai pandangan, orang yang dimintai masukan, kita dianggap memiliki, memegang amanah. Dan kita juga diharap tidak membocorkannya, tidak membeberkannya ke yang lainnya, karena kita orang yang dianggap amanah. Hanya saja kalau kita tidak memiliki kemampuan, hendaknya kita menyatakan, afwan, saya tidak ada pengetahuan dalam masalah ini. Afwan, saya tidak ada kemampuan bisa memberikan pandangan dalam masalah ini. Tapi datangilah si A, datangilah si B, seperti itu. Karena kita tidak memiliki kemampuan, kita jangan memaksakan dan memposisikan diri kita orang yang paham dan orang yang mengerti. Ini namanya nantinya memaksakan sesuatu dengan apa yang dia tidak mampu. Tapi kalau dia memiliki pandangan, dia memiliki pengetahuan, arahkan saudaramu, bimbing dia. Karena apa yang engkau bimbing, dia akan pegangi. Dia akan merasa aman, nyaman dengan bimbinganmu, dengan pandanganmu. Jangan kita membimbingnya ke arah kerusakan. Itu namanya kita bitonasu. Apa? Bitonasu. Jangan kita mengarahkan dia kepada perbuatan yang menyimpang. Karena siapa yang mengarahkan saudaranya kepada perbuatan menyimpang, dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukan oleh saudaranya. Dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukan oleh saudaranya. Dia yang mengarahkan, dia yang membimbing. Karena dia saudaranya melakukan kejelekan, maka dia menjadi sandaran dosa. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian orang yang dimintai bimbingan harus mengerti ilmu terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai dia tidak mengerti. Karena tidak mengertinya seorang akan menjatuhkan seorang kepada kebinasaan. Ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini di sisi ulama yang lain dianggap kurang kuat, tetapi secara umum maknanya benar. Dulu ada seorang kepalanya itu robek, sehingga dengan robeknya kepalanya, luka yang merobek kepalanya itu berbahaya kalau terkena dengan air. Saudaranya ingin sholat. Dia bertanya, apakah ada rukhsah untuk saya tidak memakai air karena kepalanya apa? Robek, luka. Dijawab oleh yang ditanya, tidak ada, kamu harus memakai air. Dalam riwayat dikatakan akhirnya dia pun memakai air dan dia pun mati karenanya. Mati karenanya, karena lukanya kemasukan air. Tersampaikan kabar ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi riwayat ini tidak sepenuhnya disepakati kekuatannya, tapi maknanya di sisi para ulama sahih. Makna yang ingin diambil apa yang datang dari keterangan ini. Maka Rasulullah pun dalam riwayat tersebut mengatakan qataluhu. Orang itu membunuh saudaranya. Walaupun dia tidak membunuh langsung, tapi dia menyuruh saudaranya untuk memakai air. Dan akhirnya saudaranya memakai air, mati. Maka kata Rasulullah, qataluhu. Dia telah membunuh saudaranya. Lihat, karena tidak tahu, dia mengarahkan akhirnya terjatuh di dalam apa? Hilangnya jiwa. Fa inna apa istilahnya, dawaul ai as-su'al atau syifaul ai as-su'al, karena syifaul ai, inna syifaul ai as-su'al, karena obat dari penyakit bodoh ini, jahil ini, yaitu dengan as-su'al, dengan bertanya. Kalau kamu tidak tahu, jangan memberikan, tapi bertanyalah. Kamu belum bertanya, kamu sudah memberikan pandangan kepadanya, dia pun melakukannya, dia wafat. akhirnya. Dengan pelajaran ini kita ingin bawa ke keterangan di sini. Kalau kita tidak bisa memberikan pandangan, karena kita tidak mengetahui ilmunya, jangan memberikan pandangan. Karena namanya saja memberikan pandangan itu dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Kita dianggap bisa memberikan pandangan, ternyata kita tidak mengerti. Kita tidak aman berarti. Maka jangan kita memberikan pandangan, tetapi arahkan dia kepada siapa yang lebih baik. Datangi si A. Datangi si A. Datangi si B. Dia bisa memberikan pandangan dalam masalah ini atau dengan masalah ini. Itu dalam perkara yang dia tidak tahu. Ada orang mengetahui perkara, tapi kalau dia memberikan pandangan akan memberatkan si A. Ini dipegangi, dijadikan sifat oleh para ulama. Para ulama dalam masalah perselisihan yang terjadi, dia memiliki pandangan, saya memiliki pandangan ini. Saya merojihkan, saya menguatkan pandangan ini. Tetapi saya lihat pandangan ini dipegang oleh saudara saya yang lain, ulama yang lain. Ketika ada orang bertanya kepadanya tentang masalah itu, para ulama tersebut menjawab, datangi si A. Dia akan memudahkanmu. Karena kalau dia yang menjawab, akan berat yang bertanya ini. Karena dia punya pandangan ini. Akan memberatkan dia. Tapi datangi si A. A yang dia tunjuk, memiliki pandangan yang menyelisihi dia, meringankan urusannya. Coba lihat para ulama. Kamu datangi si A. Dia akan memberikan fatwa kepadamu. Bukan alim ini tidak paham. Alim ini paham. Tapi dia memiliki pendapat dalam hal ini lebih berat, dia berpegang kepada pendapat yang kalau dia akan berkata memberatkan si penanya ini. Maka datangnya si A, kata dia, si A ini berpegang dengan pendapat yang lebih ringan, kamu akan mudah dengannya. Dalam keadaan dia tahu, bagaimana kalau tidak tahu? Akan terjadi seperti tadi. Sehingga kalau tidak tahu, arahkan kepada yang lebih tahu. Bahkan, kalaupun tahu, kita melihat ini akan terberatkan kalau kita putuskan. Kita arahkan kepada siapa yang meringankan urusannya. Itulah yang dibimbing oleh agama kita. Jangan kita memberatkan hamba-hamba Allah. Jangan kita memberatkan urusan mereka. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Mudahkan urusan manusia. Jangan kamu beratkan. Mudahkan urusan mereka. Artinya mudahkan bukan berarti mereka seenaknya menyelisihi agama, atau mereka melakukan perkara yang menyelisihi agama, bukan. Tapi mudahkan urusan mereka, berikan jalan keluar yang paling baik. Kalau kamu tidak bisa, arahkan kepada yang lain. Arahkan kepada yang lain akan memberikan bimbingan kepadanya. Ketika engkau mengarahkan kepada yang lain, kita bisa jadi orang yang memiliki sifat miftahun lil khair. Apa? Miftah lil khair. Kata Rasulullah, ada dua tipe manusia. Miftahun lil khair dan miftahun lil syar. Miftah lil khair ini membuka kebaikan, diarahkan. Kamu ke sana, kamu ngerjakan ini. Pembuka kebaikan. Ada orang pembuka kejelekan, diarahkan manusia kepada kejelekan. Yang membuka kebaikan menutup pintu kejelekan. Yang membuka pintu kejelekan menutup pintu kebaikan. jadilah miftahun lil khair. Jangan jadi miftah lisyar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi arahkan. Fulan, kamu ke sana, kamu ke ini, kamu ke si A. Dia faham insyaAllah. Dia akan membimbingmu, dia akan mengarahkanmu. Dalam urusan ini, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya pengetahuan, atau kamu punya pengetahuan. Cuma kalau kamu berpandangan seperti ini, akan memberatkan dia. Maka arahkan kepada siapa yang bisa membimbing dia, yang meringankan. Ataupun, yang berikutnya, kamu tahu permasalahan. Kamu sampaikan bahwa telah ada ulama berpandangan seperti ini. Telah ada ahlul ilmi berpandangan seperti ini. Artinya perkara ini bukan perkara yang didapati satu pendapat saja, tapi ada pendapat yang lain. Tafadhol. Antum melihat perkara ini. Ketika dia berpegang antara satu dengan kedua masalah, dia tidak celaka, kan ada pendapat, ada pendahulunya dari salaf. Demikian kita dengan hamba-hamba Allah. Dengan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Namun titik tekannya juga yang perlu kita ketahui, bukan dalam masalah yang menyimpang, bukan dalam masalah yang menyelisihi, bukan dalam masalah yang itu ke arah kesesatan. Tetapi arah yang membimbing, arah yang mengarahkan kepada apa yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Kemudian dari kisah ini, kita dapat pelajaran juga yang lain yang penting untuk kita ambil. Pertama, tentunya yang penting, bahwa istri yang salihah itu bisa menjadi penasehat dan orang yang kita mintai pandangannya. Karena itu kita disuruh untuk mencari istri yang salihah. Istri yang salihah itu adalah istri yang berpegang dengan agama. Nabi pernah mengarahkan sahabat untuk memilih istri dengan 4 perkara. Dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan nasabnya, dan dengan agamanya. Tapi kata beliau, fadfir bidat tiddin. Tapi raihlah, pilihlah yang memiliki agama. Karena dengan memiliki agama, dia akan mengarahkanmu. Dan itulah yang dikatakan khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Karena itu juga salaf mengatakan kepada para wanita, hiasilah dirimu dengan kesolihan. Karena kesolihan adalah hiasanmu yang paling berharga. Hiasanmu yang paling berharga kepada tentunya para wanita. Lihat Abul Haitham. Dia telah mendapatkan hadiah dari Nabi berupa apa? Berupa budak tawanan. Lantas istrinya melihat, ya Abul Haitham, kamu nanti enggak bisa melaksanakan amanah ini. Kamu tidak akan bisa apa? Kamu tidak akan bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Lebih baik kecuali engkau merdekakan dia, selesai urusanmu dan kamu mendapatkan kebaikan. Maka Abul Haitham pun mengikuti istrinya, memerdekakan, dan Abul Haitham jelas mendapatkan kebaikan karena dia memerdekakan apa, Bu? Budak. Kalau istri itu bukan yang saleh, banyak nanti usulan dan pandangannya. dan akan terjadi, bahkan menyelisih apa yang Rasulullah bimbing. Karena Rasulullah mengatakan, bergaullah dengan dia dengan pergaulan yang baik. Istausi apa? Bihi khairan. Berwasiatlah kepadanya dengan kebaiknya, kebaikan maksudnya. Muamalah, bergaullah dengannya dengan pergaulan yang baik, walaupun dia budak, walaupun dia pembantu. Kalau istrinya tidak soleh, jadi akan bukan bulan-bulanan, harian bahkan terjadi kejelekan kepada sang budak. Tetapi dari kesolihan istri Abu, siapa? Abu Haitham, membimbing suaminya. Inilah istri yang soleh. Membimbing suaminya dalam kebaikan. Kita ingat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya istri namanya Ummu Saleh. Saleh adalah anak Imam Ahmad dari istrinya Ummu Saleh. Kata Imam Ahmad, sekian tahun, 20 tahun lebih, saya bersama Ummu Saleh. Ummu Saleh tidak pernah memberikan masukan yang jelek, tidak pernah bergaul yang jelek, tidak pernah menyelisihi saya. Maka ketika wafatnya Ummu Saleh, Imam Ahmad selalu menyebut-nyebut nama Ummu Saleh karena baiknya wanita ini. Baiknya wanita ini. Tentunya Ummu Saleh bukan orang yang tidak memiliki kesolihan. Tetapi karena solehnya dia sebagai wanita solihah, dia mengikuti, mendengarkan, menemani sang suami yaitu Imam Ahmad. Ini diceritakan di dalam biografi Imam Ahmad, di beberapa tempat dalam kitab para ulama menunjukkan istimewanya Ummu Saleh, wanita yang solihah. Dan ini mewakili wanita solihah yang lain, bahwa wanita yang soleh menjadi teman yang baik bagi suaminya. Itulah yang diinginkan dengan riwayat tadi, khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah, al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istrinya yang soleh. Wallahu a'lam bisawab. Ini pelajaran yang besar yang kita ambil, sehingga Abu Haitham pun mendapatkan arahan yang baik dari istrinya, masukan yang baik dari istrinya. Dan Rasulullah pun membenarkan bahwa setiap nabi dan yang diutus ataupun pemimpin itu memiliki dua penasehat. Ada yang menasihatkan kepada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang menasihatkan kepada apa? Kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang terakhir, bahwa bukan perkara yang aib, bukan perkara yang tercela seorang memiliki pembantu. Bukan tercela dan bukan aib seorang memiliki pembantu. Jangan sampai ada pandangan di antara kita tidak boleh memiliki pembantu, tidak boleh memiliki pelayan. Ini tidak benar. Rasulullah mengatakan kepada fulan, kepada Abu Haitham, halaka khadim, kamu memiliki pembantu atau enggak? Bahkan Rasulullah memiliki pembantu, sahabat yang mulia, siapa itu? Anas ibnu Malik. Karenanya kita harus dibimbing oleh agama. Tidak boleh melihat sesuatu dengan tanpa bimbingan. Tidak boleh seorang menakar ataupun memperhitungkan ataupun memposisikan satu perkara tanpa bimbingan agama. Karena terjadi seorang akhirnya menyalahkan saudaranya memiliki pembantu, saudaranya memiliki ini. Ini tidak boleh terjadi. Karena hal tersebut perkara yang mubah. bukan perkara yang merusak kehormatannya, dan bukan perkara yang merusak keutamaan seseorang. Tidak demikian. Rasulullah memiliki pembantu. Berarti kalau itu merusak, Rasulullah tidak utama. Karena memiliki siapa? Pembantu. Siapa pembantunya? Anas Ibnu Malik. Jangan sampai kita ghulu melampaui batas. Tidak boleh menetapkan, menjadikan barometer, menakar, mengukur sesuatu tanpa bimbingan agama. Harus dengan bimbingan agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ingin kita tambahkan, terluputkan tadi, bahwa ketika seorang sudah dimintai pandangan, dia harus memegang pandangan ini. Kalau itu urusan rahasia, urusan pribadi, dia jangan menyebarkan kemana-mana. Jangan. Hanya dia. Karena temannya meminta, tolong bantu saya memecahkan masalah ini. Masalah yang mungkin sifatnya privasi. Urusan yang tidak boleh diketahui orang lain. Maka kita juga menahan. Jangan menyampaikan ke yang lain. Si fulan tadi datang, urusannya begini, begitu, begini, begitu. Ini namanya tidak amanah kalau seperti itu. Tetapi dia menjaga. Dia memberikan bimbingan. Demikian seharusnya, demikian seharusnya. Dia jaga. Jangan dia beberkan, jangan dia paparkan, jangan dia buka urusan saudaranya tersebut di yang lainnya dalam keadaan saudaranya tidak meminta, dalam keadaan saudaranya tidak ridha, dalam keadaan saudaranya tidak menginginkan urusannya terbuka dan diketahui orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan ini bagi kita semuanya. Dan telah masuk waktu duhur, kita cukupkan dengan keterangan-keterangan yang telah kita dengarkan. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin terluputkan, belum tersampaikan, atau mungkin ada yang salah dalam penyebutan, ada yang tergelincir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah ba'da duhur nanti kita lanjutkan apa yang kita ambil dari keterangan-keterangan.